Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabahuda. Asyadu an la ilaha illallah wassalahu la syarika lah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Indah ya fana Aba Sofiyah, ma wa na'tu luwatan wa istilahan. Wasfu syai'i bima huwa fihi min khairin aw syarrin. Istilahan Al-Tahdi'u al-Mustaqim al-Mu'awwalu wa bihi mubadilu bilafzi matbu'i. Nah, qawluhu tabi' yashmalu madha? Abu Luqman. Definisi tabi, nah adalah tabi mencakup apa saja? Baik. Al-mustaq awil mu'awwalu bihi akhraja bihi mada? Apa alif? Tabi' yang mustaq atau mu'awwal bil mustaq itu mengeluarkan apa dengan ucapan itu? Yang jamil. Indah ya kan apa Isa? Kan di dalam definisi al-mu'allif, na'at adalah tabi' al-mustaq atau al-mu'awwal bihi al-mubayin lilafzi madhu'i. Ucapannya tabi' itu mencakup masih, ketika definisinya itu masih tabi' itu masih mencakup apa? Semuanya. Kemudian al-mustaq atau mu'awwal bihi itu mengecualikan atau mengeluarkan apa saja? Kan lafal-lafal yang berbeda, yang menggoyar. Belum sampai di situ pembahasan. Lalu al-mustaq. Mengeluarkan tabi' yang selain na'at. Nah, indah ya Pak Usman. Mengeluarkan apa? Simfail. Indah ya Pak Ishak. Mengeluarkan semua tabi' selain tauhid takdir. Kurang. Yang abstrak. Nah, mengeluarkan semua tawabi' mengecualikan dengan definisi itu berarti mengeluarkan apa? Atof bayan, mengeluarkan badal, atof nasak, ya, taukid lafzi yang mustaq. Ya, taukid lafzi yang jamid afan. Nah. Jadi dengan ucapannya al-mustaq atau mu'awwal bihi itu mengeluarkan apa saja? Waishak? Mengeluarkan apa saja? Al-mustaq atau mu'awwal bihi mengeluarkan apa? Mengeluarkan taukid. Taukid manawi. Taukid lafzi yang jamid. Kemudian atof bayan, badal, atof nasak. Atof bayan, ya ja'a Abu Hafsin Omar. Mustaq atau jamid? Jamid. Ya. Kemudian badal, ja'a Zaidun Akhuka. Jamid. Atau nasak, ja'a Zaidun wa Amrun. Nah. Kemudian dengan ucapannya ini masih masuk apa? Taukid lafzi yang mustaq. Ja'a Zaidun al-Fadilu al-Fadilu. Nah. Al-Fadilu na'at, Al-Fadilu yang kedua, na'am taukid lafzi. Loh dia kok bukan na'at, padahal dia isim mushtaq. Tabi mushtaq. Jawabannya apa? Nah, dia dikeluarkan dengan apa? Al-mubayin li lafzi matbu'ihi. Jadi ucapannya al-mubayyin lil lafzi matbu'ihi mengeluarkan apa, Abu Abdillah? Mengeluarkan apa? Nah, at-taukidul lafzi al-mushtaq. Dikeluarkan dari definisi na'at dengan apa? Ucapannya al-mubayyin li lafzi matbu'i yang berbeda dengan lafaz matbu'nya. Adapun al-fadil lafaznya apa? Sama. Nah. Sehingga dengan definisi lengkap ini at-tabi'u al-mushtaqu awil mu'awwalu bihi al-mubayyinu li lafzi matbu'ihi mengeluarkan apa saja ya Afana? Abu Usman. Dengan definisi lengkap ini mengeluarkan apa saja? Taukid lafzi yang jamid. Ataf nasak. Ataf bayan. Badal. Na'atnya itu ya ini dibahas ini ya. Taukid lafzi yang mushtaq. Taukid lafzi mushtaq dikeluarkan dengan definisi apa? Al-mubayyin li lafzi matbu'ihi. Nah. Yang dimaksud dengan al-mushtaq indak ya afana. Ma huwa al-mushtaq? Nah. Adalah ala hadasin wa sahib. Mencakup apa saja ya Pak Lukman? Isim fa'il. Contohnya? Contoh dalam kalimat? Ja'a rajulun dharibun. Ja'a rajulun dharibun artinya? Datang seorang laki yang memukul. Nah, yang kedua, Pak Alif. Contoh? Ja'a Zaidun ala matrubin. Contoh yang lain? Buat sendiri. Bukan dalam kitab. Isim maf'ul. Kharaja Muhammadun al... Kharaja Muhammadun isim maf'ul. Madrubun ja'a. Ya diganti nakirah. Ja'a rajulun madrubun. Ra'aitu rajulan madruban. Marartu bi rajulin madrubin. Yang ketiga. Ja'a rajulun. Apa dulu? Belum contohnya. Melewati satu wet tahapan. Sifat musyabah. Contohnya apa? Ja'a rajulun khairun. Baik. Minka. Khairun itu isim tafdil ya. Yang sifat musyabah. Karena khairun itu aslinya akhyar. Dharibun. Karimun. Karimun. Nah. Ja'a rajulun karimun. Ja'a rajulun karimun boleh enggak? Boleh. Jelas. Kenapa? Ja'a rajulun karimin. sebagai soalnya nung bawa rojulun karimun rojulun karimin ijer boleh nggak Pak Usman? Waisak boleh nggak? Fadilah ja'a rajulun karimin boleh nggak? Usman Sofia boleh rajulun karimin gitu antum kenapa nggak boleh? Antum boleh kafnya itu huruf jer. Nah, mantap lihat. Rim. Nau min tair. Tair. Jenis burung, ya. Asyik bunuh temen dalam syarah Al-Ajurumi, ya, mantap lihat. Ya, rojulun karimin. Sama. Kafnya huruf jer. Nggak bisa, nggak pas maknanya juga. Nah, ja'a rajulun karimun, datang laki-laki yang mulia. Telah datang, kalau ja'a rajulun karimin, telah datang laki-laki yang seperti rim. Baik, yang keempat. Abang, nah, Osman. Isim tafdil. Contohnya apa? Ru'aytu Zaidan afdhala minka. Zaidan ma'rifat afdhala nakirah. Enggak boleh. Ganti jangan Zaidan. Yang nakirah. Ja'a ra'a itu apa ja'a boleh? Qaliban. Afdhala minka. Ya ini maksud dengan mu'awal bil mushtaq. Artinya cakup apa saja di antaranya? Di antaranya ada enam. Pertama, isim isyarah. Contohnya? Ma'rufu bizaidin hada. Baik. Hada di situ rafa nasab jar. Mabniyun alal asukun fi mahalli jarin sebagai apa? Naat bagi Zaidin. Takwilnya apa? Takwilnya hada. Kan dia jamid. Al-hadir isim fa'il. Al-musyar ilaih isim maf'ul. Yang kedua. Wabdillah. Isim mausul. Contohnya. Nah. Takdirnya, takdirnya aladi jadi apa? Ah. Al-qa'im atau al-ma'lumu al-ma'lumi qiyamuhu isim fa'il atau isim maf'ul. Yang ketiga. Nah, jadi takdirnya kepada apa? Isim fa'il. Baik, kita lanjutkan ar-rabi'. Qala ar-rabi asma'un nasabinahu marartu birajulin dimaskiyin. Fa dimaskiyin sifatun li rajulin wa huwa jamidun mu'awwalun bil mushtaqi. Isim-isim nisbah. Ya, diakhir dengan ya nisbah ya, sebelumnya di kasrah. nisbahkan pada suatu tempat atau nama atau yang lainnya. Seperti marartu bi rajulin dimaskin, aku berpapasan dengan seorang laki-laki di Damaskus. Maka dimaskin adalah sifat bagi rajulin, majrur ya. Dimaskin isim jamid ditakwil ke mustaq. Apa takwilnya? Mansubun ila Dimasqo. Dinisbahkan ke Damaskus. Wahwa ismu maf'ul. Jadi asmaun nasab ini takwilnya kepada isim apa? Isim maf'ul. Kalau isim isyarat tadi bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul. Isim mausul tadi bisa isim isyarat, bisa isim maf'ul. Adapun du isim fa'il saja. Asmaun nasab apa takwilnya? Isim maf'ul. Al-khamisu al-jumlatu. Fa'innahu taqau na'dan kama taqau qabaran wa halan. Yang kelima adalah jumlah. Dia bisa menjadi na'at sebagaimana bisa menjadi khobar dan menjadi hal. Contoh, jumlah menjadi khobar. Apa yang tadi? Apa sebuah ya? Contohnya. Wa yakra'u Al-Qur'ana. Zaidun yakra'u Al-Qur'ana. Jumlah yakra'u Al-Qur'an khobar. Jumlah menjadi hal. Contoh. Walukman. Enggak ada sih. Tuhan melihat enggak ada. Lanjut. Jumlah menjadi hal. Faridan, mana munfaridan? Jumlah. Ja'a Zaidun yabki. Telah datang si Zaid dalam keadaan menangis. Yabki sebagai hal. Nah, sekarang jumlah itu bisa menjadi na'at. Ya, bisa menjadi khobar, bisa menjadi na'at. Bisa menjadi hal. Sekarang menjadi na'at, lakin bisalazati syurutin. Akan tetapi dengan tiga syarat. Syartun fil man'uti. Satu syarat pada man'ut yang disifati. Wahuwa ayyakuna nakiratan. Wahada dhakarahul musannifu. Jadi tiga syarat itu dibagi. Satu syarat pada man'utnya. Dan dua syarat pada jumlah. Syarat satu syarat pada man'ut harus nakiroh. Man'utnya harus nakiroh. Karena kalau man'utnya atau sebelumnya ma'rifat, maka jadi apa tadi? Menjadi hal. Nah. Wa syartani fil jumlah. Dua syarat dalam jumlah tersebut. Ahaduhuma antakuna mustamilatan ala dhamirin. Yarbituha bil mausufi. Syarat yang pertama. Hendaklah jumlah tersebut mengandung dhamir yang menghubungkannya dengan man'utnya, dengan yang disifati. Harus ada apa? Dhamirnya yang kembali kepada man'utnya. Nah. Ja'a rajulun yabki. Artinya apa, Pak Isa? Telah datang seorang laki-laki dalam keadaan menangis. Rajulun nakiroh. Telah datang laki-laki yang menangis. Nah, jumlahnya mana? Yabki. Dhamirnya mana? Dhamir mustatir. Pada yabki ada dhamir huwa. Kembali ke rajulun tadi. Imma malfudun bihi. Kamisalil musannifi. Imma dhamirnya itu dilafadkan. Seperti contoh musanif. Contoh musanif apa ya, Kana? Pak Usman? Contohnya musanif apa? Jumlah menjadi na'at. Kalau musanif berarti kembali ke matan. Wattaku. Wattaku yawmal turja'una fihi ila Allah. Nah. Mana na'atnya? Mana man'utnya? Yawm. Yawman apa? Kan saya pertanyaannya na'atnya mana, man'utnya mana? Itu jawab yawman. Yang mana ini? Dan takutlah kalian hari yang kalian dikembalikan padanya kepada Allah. Mana na'atnya? Na'atnya berupa jumlah. Turja'una fihi. Man'utnya mana? Yauman. Dhamirnya mana? Dhamir yang kembali kepada man'ut. Wong dikatakan malfut. Dilafadkan. Fihi. Dhamir hak pada fihi. Itu kembali kepada yauman. Nah. Au muqaddarun. Atau ditakdirkan. Dhamirnya enggak tampak. Contohnya. Wattaku yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dan takutlah kalian pada hari yang satu jiwa tidaklah bisa membalasi satu jiwa yang lainnya sedikit pun. Syaitnya mana? Mana na'at mana manutnya Abu Ishaq? Manutnya? Yauman. Mana dhamirnya? Mustatir atau muqaddar. Takdirnya apa? Ai la tajzi fihi. Ini syarat yang harus ada pada jumlah. Wasani antakuna khobariyatan. Hendaklah jumlahnya itu jumlah khobariyah. Jumlah khobariyah itu adalah apa? Ay muhtamilatun lisidaki wal gadibi. Nah, ada kemungkinan bisa dibenarkan dan didustakan. Maka keluar darinya jumlah insya'iyah. Seperti fi'il amr, nahi, doa, maka enggak bisa. Ya, perintah, larangan, doa menjadi na'at. Misalkan, ja'a rajulun idribhu. Enggak bisa. Setelah datang laki-laki, pukullah dia. Enggak bisa idribhu sebagai na'at. Kenapa? Sebab dilah. Bukan jumlah khobariyah. Qala wa misalul musannifi syamilun li hadhihi syurutu tsalatsati. Maka contoh musannif mencakup syarat-syarat yang tiga ini. Syarat yang tiga tadi apa ya Pak Usman? Siapa yang nakiratan? Ayakunal man'utu nakiratan. Syarat yang kedua? Antakunal jumlatu mustamilatan ala domirin yarbituha bil mausuf. Syarat yang ketiga. Antakunal jumlatu khobariyatan. Nah, ini tiga syarat. Contoh yang dibawakan oleh musannif mencakup tiga syarat ini. Wattaku yauman turja'una fihi ilallah. Nah. Maka fa inna yauman nakiratun. Yauman nakirah man'utnya. Wa huwal man'ut. Wa jumlatu turja'una ila akhirih na'tun lahu. Jumlah turja'una fihi ila Allahi na'atnya, ya. Wa hiya khobariyatun. Satu. Dia jumlah khobariyah. Mustamilatun ala dhamirin yarbitu bil man'uti wa huwal ha'u min fihi. Mencakup mengandung dhamir yang menghubungkannya dengan man'ut, yaitu dhamir hak pada fihi. Wahiyya mu'awwalatun bimushtaqin. Dan dia dita'wil ke mushtaq. Takdirnya bahwa takdir, wattaku yauman raji'ina fihi ilallah. Dan takutlah kalian pada hari yang kalian dikembalikan padanya kepada Allah. Wahuwa ismu fa'il. Raji'ina isim fa'il. Qala fa in kanatil jumlatu talabiyatan aw insya'iyatan lam yajuzin na'tu biha. Jika jumlahnya itu adalah talabiyah atau insya'iyah, tidak boleh naat dengannya. Ya. Karena syaratnya harus jumlah khobariyah. Fala yuqalu marartu bi rajulin idribhu. Enggak boleh dikatakan marartu bi rajulin idribhu. Pukullah dia. Ini apa ini? Perintah wala marartu bi rajulin bi'tukahu. Dan tidak boleh pula mengatakan marartu bi rajulin bi'tukahu. Aku berpapasan dengan laki-laki yang enggak boleh yang di sini ya. Kenapa? Karena dia insya'ul bait, memulai qasidan insya'al bait. Sengaja dengan maksud apa? Memulai jual beli. Budak di sini berarti contoh di sini. Marotu birojulin bistugahu. Nah, aku berpapasan dengan laki-laki, ini budak laki-laki. Aku menjualnya kepadamu. Baik. As-sadis. Kera ya, Pak Sofia. Kuala syarif as-sadis. Al-masjar fa'innahu. Fa'innahu. Yan. Fa'innahu. Yan abu. Bihi kathiran. Lakina bisyartin. Al-yazima. Al-fiqahu. Bitadkiri. Watadkiri. Atau kemana? Syarti an yulazim al-ifrada wa tadkira. Yang keenam adalah masdar. Fa'innahu yun'atu bihi kathiran. Sungguhnya dina'ati dengannya itu banyak. Ini banyak dijadikan na'at dengan masdar ini. Akan tetapi dengan syarat. Ayyulazimal ifrada wa tadkira. Senantiasa masdarnya itu mufrad mudzakkar. Walaupun manutnya musanna jama' mu'annas. Tetap apa? Masdarnya berupa mufrad mudzakkar. Ini syaratnya. Ya. Syaratnya masdarnya harus apa? Mufrad mudzakkar. Contohnya marartu bi rajulin adlin. Ya, rajulin mufrad mudzakkar, adlin mufrad mudzakkar, imra'atin adlin. Imra'atin apa? Mufrad muannas. Naatnya mufrad mudzakkar. Bi rajulaini adlin. Rajulaini apa? Musanna mudzakkar, naatnya apa? Mufrad mudzakkar. Tetap ya, rijalin adlin, nisa'in adlin. Tetap mufrad mudzakkar. Maka adlin dengan di fathah ain sifat bagi rajul dan dia adalah isim jamid ditakwil ke mustaq, yakni adilin. Berarti kalau marartu bi mar'atin adlin, takdirnya apa ya akhana? Ta'wil ke mustaq apa ya, Fana? Apa Luqman? Marartu bimra'atin adlin. Adlin ta'wilnya apa? Kalau rajulin adlin, ta'wilnya adilin. Kalau imra'atin adlin, berarti ta'wilnya apa? Adilatin. Marartu birajulaini adlin. Ta'wilnya ya, Pak Alif? Adilain. Marartu birijalin adlin. Ta'wilnya audul. Nah, atau bisa jamak mudzakkar salim. Marartu bimra'ataini adlin. Ta'wilnya imra'atain. Adilataini. Marartu bimra'atin binisa'in adlin. Adlin takwilnya nisa' jamak mu'annas. Adilatin. Nah, jadi untuk mengetahuinya dengan takwilnya itu. Walaupun mufrad mudzakkar, tapi kalau man'utnya musanna, ya takwilnya musanna. Mu'annas, mu'annas. Tapi tetap bentuknya apa? mufrad mudzakkar wa kadza ma ba'dahu, demikian yang selain. Wa inna ma lazama ifradahu wa tadhkirahu li anna al masdara min haitsu huwa masdarun la yuthanna wa la yujma'u wa la yu'annathu fa ajrauhu ala aslihi. Hanya saja masdar itu senantiasa dalam bentuk mufrad dan mudzakarnya, karena masdar itu dari sisi dia sebagai masdar tidak dimusanakan, tidak dijamakkan, tidak dimuanaskan, maka mereka memberlangsungkannya sesuai dengan aslinya. Wa amma qaulul arabi rajulun dhaifun wa rijalun atyafun wa duyufun wa dhaifani wa imra'atun dhaifatun fa qalilun. Adapun ucapan orang-orang Arab memusanakan, menjamakkan, seperti rajulun dhaifun. Musana mufrad mudzakkar, mufrad mudzakkar. Rijalun atyaf, jamak mudzakkar, jamak mudzakkar. Atau duyuf, atau dhaifan, atau dhaifanun, jamak ya. Jamaknya ada tiga, dhaif, atyaf, duyuf, dan dhaifan. Imra'atun dhaifatun faqalilun, sedikit. Nah, yang banyak apa? Senantiasa dalam bentuk mufrad mudzakkar. Tanbihun wuqul masdari na'tan wa in kana katsiran maksurun 'ala as-sama'i. Terjadinya masdar sebagai na'at walaupun itu banyak tapi itu terbatas atas sama mendengar dari Arab. Jadi tidak bisa apa? Tidak bisa kita kiaskan ya sa'simai mendengar Arab. Dia memasukkan dia masdar sebagai na'at, maka kita ikut. Kalau tidak, maka tidak bisa dikiaskan. Wallahu a'lam bishawab. Contohnya apa? Ya, bahasa Indonesia ya enggak ada ketentuan seperti itu. Ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki. Seorang laki-laki telah datang. Tidak ada suatu keharusan di situ. Nah. Tidak ada keharusan. Tidak ada keharusan untuk mendahulukan fa'il atau fiilnya dalam bahasa Indonesia. Cuman apa? Bahasa Indonesia susunannya apa? SPOK ya. SPO. Subjek, predikat, objek. Contohnya apa? SPO. Contohnya apa? Budi menulis surat. Budi sebagai apa? Subjek. Subjek. Terus menulis predikat. Surat objek, ya kan? Dalam bahasa Arab kan bisa antum buat jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah berarti apa? Kata Budi risalatan fi'il fa'il ulbi. Artinya apa? Ya kalau ngartikan kayak gitu kan ya antum mau artikan telah menulis surat budi telah menulis budi surat kan enggak bagus dalam bahasa Indonesia kan? Ya. Makanya sering kita menerjemahkan apa? Budi telah menulis surat. Apanya dulu? Fa'ilnya dulu. Fi'il objek, kan? Ya asalnya begitu, kebanyakannya begitu. Tapi kalau apa tadi, ja'a rajulun yaqra'ul Quran, kan itu mau artikan apa? Fa'al dulu. Telah seorang laki-laki yang membaca Al-Quran telah datang, begitu. Boleh juga. Tapi kan kadang kita penekanannya untuk na'at, jadi ditekankan yang poin yang mau ditekankan situ. Biasanya kalau yang apa kayaknya dilakukan itu kalimatnya sambung-sambung terus sulit gitu. Apa kalau masukkan itu dia agak keliru. Iya. Ini kembalinya ke siapa itu? Ini kan gampang loh maksudnya. Terus Budi menulis surat tadi kan juga bisa jumla ismi ya, mubtada dulu. Budi kata apa arisalata. Mengartikannya apa? Ya, ini kan bahasa Indonesia, Budi telah menulis surat. Dalam bahasa Arab ada mustada itu. Mustada khabarnya jumlah fi'liyah. Nah, tapi dalam sistem mengartikan ya kurang lebih sama. Nah. Wallahu a'lam. Diambil enaknya dalam bahasa Indonesia. Kalau saklek malah enggak bagus. Baik, ini mulai hari ini mungkin libur sepekan ya. Masuk yang lain libur kita enggak libur. Ini kalau masuk lagi Sabtu yang akan datang. Mungkin Abu Usman mau liburan ya. Sabtu yang akan datang insya Allah.